sumpah, saat tak lihat nona, hati ini bertanya, siapa dia? Style paling asik, nana pun harum saja menginjeksi. Bius kakak sampai terbisa bla bla. Kalau nona juga suka jangan tra-tra. Mata ini menolak pindah. Karena nona Papua kau saja yang terindah. Poster dari jauh aa kau di tweet-tweet. Alihkan pandangan sambil bibir tweet-tweet. Ade boleh bikin luka, ade kok budaya bikin aa tambah suka. Ye deh, aa terlalu pede. Ade ade, ade telolet ade. Suka suka sampai aa telan luda. Lupa lupa, ay lupa saja sudah. Awal tong berjumpa, saat kau lihat nona, hati ini bertanya, siapa dia? Yang bikin sabodo, asukako, atarasulo. Pikir ko sampai tidur tarasono. Jadi please jangan untuk go, karena cuma ko saja yang paling asli. Ko seksi bikin sampai aja tuh hati. Ketemu ko bikin sampai agila. Hanya ko yang paling terindah. Aku dapat di depan toko, suka dengan koi, toki oh no. Coba ko respon, baku tukar nomor handphone. Koi seksi agitu sadis. Pikir koi sampai capek-capek, tapi kau juga macam kurang pede. Bikin aku juga malu-malu, mau kak ingin bikin sasalting karena kau cantik. Awal kau berjumpa, saat kau lihat nona, hati ini bertanya, siapa dia? Asuka sama kau, sampai mau pulang tidur saja harus pikir kau. Berhayal dengan kau, tak dapat follow. Aduh mudah-mudahan kau sapu jodoh. Yes talk sama macam orang bodoh. Bingung keliru, tak bisa mau tidur dapat sono. Mari kemari dekat sayo iyo. Pegangan tangan baru kenalan iyo to. Dan a ingin untuk nona jadi pendamping. Setia selalu di samping. Walau dong marah malas pusing. Aku dingin mata, nona balik. Abu om kata, bilang nona cantik. Amari kemari, deng omikro, pasti aman dalam kendali. Awal kau berjumpa, saat kau lihat nona, hati ini bertanya, siapa dia?